Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alayna. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini kita semua kembali dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini menjadikan kita semua mendapat pahala haji yang sempurna sebagaimana disebutkan dalam hadis, juga mendatangkan rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang babul kafa'ah. Kafa'ah adalah kufuk ya, sekufuk. Kalau kita mungkin sering mendengar sekufuk, nah itulah yang dimaksud dengan al-kafa'ah. Al-kafa'ah artinya adalah al-musawah, persamaan. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Artinya kaum muslimin itu darahnya sama. Enggak ada pejabat dengan orang biasa darahnya beda, itu enggak ada. Kalau misalkan pejabat membunuh orang biasa dari kaum muslimin, kisos ya kisos. Itulah maksudnya. Jadi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Kaum muslimin darahnya adalah sama. Nah, berarti al-kafa'ah atau al-kuf'u dari kata tatakafa'u ini yang artinya adalah persamaan. Nah, sedangkan menurut istilah syar'i yang dimaksud dengan al-kafa'ah bukan mukafa'ah, Bapak Ibu nggih. Kalau mukafa'ah beda lagi. Mukafa'ah itu beasiswa. Ini kafa'ah. Kadang-kadang kafa'ah itu diartikan kemampuan, diartikan kualitas. Tapi yang dimaksud dengan al-kafa'ah pada pembahasan kita pagi hari ini adalah kufuk atau sekufuk atau sederajat. Nah, dalam istilah syar'i yang dimaksud dengan sekufuk itu adalah persamaan dalam lima perkara. Ya, yang dimaksud dalam istilah syar'i sekufuk itu adalah persamaan dalam lima perkara. Pertama, agama. Maka orang yang agamanya baik, laki-laki yang agamanya baik tidak sekufuk dengan wanita yang agamanya tidak baik, atau sebaliknya. Apalagi orang muslim menikah dengan orang kafir. Nah, kecuali ahli kitab, nggih, kecuali ahlul kitab, karena laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab tapi tidak sebaliknya. Ya, ini yang namanya sekufu. Berarti kalau ada wanita muslimah, bukan, kalau wanita muslimah menikah dengan non muslim itu jelas haram, tidak boleh. Ya, tapi kalau laki-laki muslim menikah dengan orang Hindu, wanita Buddha, ya itu haram, tidak boleh. Tapi kalau dengan wanita Yahudi atau Nasrani itu boleh, karena ada nas khusus yang mengecualikannya. Yang kedua adalah merdeka. Maka laki-laki merdeka tidak sekufuk bagi wanita merdeka. Ini perkara kedua. Perkara yang ketiga adalah pekerjaan. Orang yang pekerjaannya rendahan, ya pekerjaannya itu pekerjaan bukan pekerjaan mulia, seperti tukang bekam, tukang jahit, itu tidak sekufuk dengan putri saudagar kaya misalnya. Ya. Ini nanti ada penjelasannya Bapak Ibu. Oke, nanti ada penjelasannya. Jadi perkara pertama adalah agama, perkara kedua adalah merdeka, perkara ketiga adalah pekerjaan. Yang keempat, kelapangan harta. Ya, kelapangan harta. Maka orang yang hartanya lapang banyak, yang bisa bayar mahar banyak, itu tidak sekufuk bagi orang yang miskin. Nah, seperti itu, tidak sekufuk. Yang kelima adalah nasab. Maka orang non-Arab tidak sekufuk dengan Arab, begitu loh. Orang non-Arab tidak sekufuk dengan orang Arab. Ini yang dimaksud dengan kufuk atau sederajat. Nah, tetapi apakah ketika terjadi pernikahan, ya, selain agama loh, gitu, itu berarti pernikahannya tidak sah? Sah, pernikahannya sah. Cuma kadang-kadang status sosial seperti ini itu nanti bermasalah kalau orangnya tidak kuat iman. Misalnya lulusan SD, laki-lakinya, perempuannya S3. Kalau perempuannya tidak punya iman, bisa-bisa mati dodok yang laki-laki SD-nya itu, gitu loh. Pernikahannya sah, gitu. Cuma kadang-kadang yang namanya setan pun ada aja. Ketika perempuan pekerjaannya lebih tinggi dari suaminya, itu bisa jadi perkara. Kecuali kalau wanitanya beriman, itu yang dimaksudkan. Tapi kalau menikah, sah pernikahannya. Kecuali yang masalah agama. Kalau agama tidak sah. Ini kalau agama tidak sah. Dalam arti kalau wanita muslimah menikah dengan non muslim itu tidak sah. Diharamkan, walinya dosa, ya. Kalau tahu, dan anaknya juga dosa. Tapi kalau laki-lakinya muslim menikah dengan ahlul kitab, boleh. Yang tidak boleh itu menikah dengan selain ahlul kitab dari orang kafir. Hindu, Buddha, Konghucu, ya, penyembah tikus, ada penyembah tikus di India, banyak kan? Ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk hadis pertama. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din. Orang-orang Arab sebagian mereka kufur atau sederajat bagi sebagian yang lain. Maksudnya Arab itu nikahi mbek wong Arab tok, gitu loh. Enggak boleh wong Arab menikah mbek wong Jawa, itu enggak boleh. Maksudnya begitu. Wal mawali, sementara mawali itu bisa budak, bisa orang-orang non-Arab. ya. Kalau bahasa ampelnya itu apa? Ahwal, ya. Ini Arab kan jamaah. Kalau selain Arab berarti ahwal begitu. Jadi wal mawali dan orang-orang ahwal yang non Arab, ba'dhum akfa'u ba'din. Sebagian mereka adalah sekufu bagi sebagian yang lain. Illa haikan au hajjaman, kecuali haik, haik itu tukang jahit, ya. Au hajjaman atau tukang bekam. Jadi pekerjaan tukang jahit dan tukang bekam ini lebih rendah lagi, gitu loh maksudnya. Nggih. Maksudnya bukan pekerjaan yang mulia, tapi halal ya halal kan begitu kan? Insyaallah demikian Bapak Ibu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu melihat kepada kufuk, kepada kederajatan, kepada persamaan dalam masalah nasab dalam pernikahan. Kalau nasabnya tidak sama, maka bukannya tidak boleh, tetapi nanti mengkhawatirkan begitu. Ya, jadi Arab dengan Arab, non Arab dengan non Arab. Tetapi alhamdulillah hadis ini dhaif Bapak Ibu. Hadis ini dhaif. Jadi enggak bisa dijadikan acuan. Arab tapi kafir buat apa gitu kan? Karena yang dilihat dalam Islam itu bukan nasab, bukan harta, bukan wajah, tapi tawa apa? Apa? Tawa. Apa Pak, Bu? Takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi hadis ini menyalahi dua hadis yang akan datang berikut ini. Ya. Jadi hadis ini dhaif. Alhamdulillah kok dhaif. Kalau dijadikan dalil buat sebagian orang yang sok gaya, itu bilang hadisnya dhaif. Ya. Para ulama mengatakan, saya bacakan, wa amma nikahul fatimiyati ghairul fatimi fajaizun ijma'an. Adapun menikahnya wanita Fatimiyah, Fatimiyah itu berarti keturunan Fatimah, Syarifah, ya, Syarifah istilahnya. Pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki selain Fatimi, dengan laki-laki selain keturunan Nabi, itu boleh secara ijma'. Kenapa? Faqad zawwaja Ali ibn Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib telah menikahkan Umar bin Khattab dengan putrinya. Dan cukuplah Umar dan Ali sebagai uswah, sebagai teladan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum, saudaranya Hasan Husain dengan Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab bukan keturunan Nabi gitu loh. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, hadis ini juga tetapi dhaif itu mengatakan bahwa kufuk persamaan itu dilihat pada pekerjaan. Kalau pekerjaannya tidak sama maka tidak sekufuk. Ya untungnya hadisnya dhaif. Tetapi kadang-kadang di masyarakat itu bisa bermasalah Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, pernikahannya sah-sah saja gitu. Tapi kalau kemudian kadang-kadang pekerjaan si wanita lebih mulia, pekerjaan si laki-laki, itu banyak sih orang yang nerima seperti itu, tapi juga tidak jarang yang menolak. Ya, tapi juga tidak jarang yang kemudian mengatakan pekerjaan lo lebih baik, gaji lo lebih banyak, atau mungkin aku lo keturunan ningrat sampai keturunan kono keturunan ini misalnya. Itu kadang-kadang terjadi kalau iman menjadi hilang atau lemah. Tapi bagi orang beriman, siapapun sepenting muslim bertakwa tidak menjadi masalah gitu loh sebetulnya. Ya. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nah, hadis ini itu menyalahi dua hadis yang akan kita pelajari, yaitu hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ankihi Usamata," nikailah Usamah. Fatimah ini wanita Quraisy berketurunan mulia, sementara Usamah meskipun Arab tapi dia mantan budak gitu loh, mantan budak. Aslinya sih merdeka, cuma kemudian bapaknya yang bernama Zaid bin Harithah kan diculik, dijual, akhirnya jadi budak. Kemudian Zaid bin Harithah dibeli Khadijah, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperdekakan sama Nabi, punya anak Usamah gitu. Dan meskipun andaikan dua-duanya sama-sama merdeka, tetap nasabnya Fatimah binti Qais lebih tinggi daripada nasabnya Usamah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Qais, "Ankihi Usamata," nikahlah dengan Usamah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Muslim itu jelas sahih. Kalau tadi ini jelas dhaif ya. Yang katanya Arab bi Arab, non Arab dengan non Arab. Nah, begitu. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Bayadhata," wahai bani Bayadhah. Bayadhah itu kabilah. "Hei anak-anak Bayadhah," kata Nabi, "ankihu Aba Hindin wa ankihu ilaihi." Ya, ankihu Aba Hindin, nikahkanlah Abu Hindin, ya Abu Hindun, ya namanya Abu Hindun. "Wangkihu ilaihi," dan menikahlah kalian dengannya. Maksudnya dia boleh menikah dengan kalian, kalian boleh menikah dengan dia. "Wa kana hajjaman," padahal Abu Hindun ini seorang tukang bekam. Ya, tukang bekam itu meski pekerjaannya halal, tapi kan bukan pekerjaan mulia, itu loh maksudnya. Bukan pekerjaan yang mulia. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, juga Al Hakim bisa nadin jayidin dengan sanad yang kuat, bagus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dua hadis ini dua-duanya sahih. Dan dua hadis ini jelas membantah hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu kan menganggap bahwa kufu, persamaan derajat itu bisa diambil dari nasab. Pada hadis pertama tadi, kalau nasabnya beda berarti tidak sekufu. Kalau pekerjaannya beda berarti tidak sekufu. Jadi hadis yang pertama tadi itu mengatakan bahwa kufu itu bisa dikatakan sama kalau sama-sama nasab, kalau sama-sama pekerjaan. Tapi dibantah dengan dua hadis yang sahih ini. Buktinya Usamah yang nasabnya jelas tidak lebih baik dari nasabnya Fatimah binti Qais, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ini menikah dengan Usamah. Berarti nasab itu bukan dianggap sebagai sekufu gitu loh. Jadi nasab ini bukan persamaan derajat. Hadis yang kedua, Abu Hindun yaitu tukang bekam, itu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu kabilah Kahqahtan yang diturunkan Nabi Ismail dari Azad. Nah, jadi Arab yang murni. Nabi memerintahkan mereka untuk menikahkan Abu Hindun dengan anak-anaknya gitu loh. Padahal Abu Hindun ini pekerjaannya adalah tadi apa? Tukang bekam, dan dia juga mantan budak. Nah, berarti di sini pekerjaan bukan masuk bagian kafaah atau sekufu, demikian halnya dengan nasab. Dan ini yang benar, ya ini yang benar. Meskipun nasabnya berbeda, tidak apa-apa nikau. Meskipun pekerjaannya berbeda, tidak apa-apa nikau. Cuma masing-masing harus saling meridhoi. Masing-masing harus saling menerima. Enggak usah diungkit-ungkit. Kon mek lulusan S1, aku S3. Langsung ayo S6, ya kan? Gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang masalah iman. Pokoknya setan itu ada aja bikin masalah. Dan bagi para wanita, kalau panjenengan sudah memiliki suami, kalau dia itu orangnya sholat, tanggung jawab, wah syukur kepada Allah Ta'ala, jangan minta yang lain. Sekarang lo laki-laki tidak sholat, lo buahnya. Ya laki-laki tidak sholat banyak, laki-laki yang main banyak, laki-laki yang kedukun banyak. Panjenengan punya suami sebuah masjid, ya sebuah masjid itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jangan macam-macam gitu. Nah, jadi yang dilihat dalam Islam itu kata Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling dilihat itu masalah agama, Bapak Ibu. Agama yang paling penting. Cuma anehnya, kadang-kadang sekarang itu orang lebih mengedepankan nasab daripada agama, orang lebih mengedepankan harta dan pekerjaan daripada agama. Ada seorang wanita itu mengadu kepada seorang ustadz, suaminya main, sering kedukun, tidak mau sholat. Diomeng sama ustadznya, ya pian itu gimana dulu? Wong-wong laki-laki seperti itu kok diterima? Ya ojo kersula wae salam dhewe. Khadijah saja ketika janda itu kan didatangi banyak laki-laki kan ditolak semua. Karena laki-lakinya menurut Khadijah enggak ada yang benar gitu. Nah, enggak ada yang benar. Baru ketika melihat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumur 25 tahun, malah Khadijah menawarkan diri kan. Nah, makanya yang salah wanita itu sendiri. Mungkin dulu menikahnya karena mencari hartanya, karena golek ganteng wajah, soalnya senang selfie, senang upload foto no Instagram misalnya, no Facebook, kok ganteng ya padahal pakai beauty plus gitu kan, diedit. Nah, gitu kesengsem si wanita menikah dengan laki-laki itu. Barang jadi suami, gak tahu sholat, sukanya kedukun, sukanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ya salam diri gitu. Nggih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan ya bagi orang Arab atas orang ajam. Orang ajam itu non Arab. Jadi antara Arab dan non Arab itu tidak ada keutamaan, wala li ajamiyyin ala arabi, juga kebalikannya, bukannya orang Arab itu lebih mulia dari non Arab atau non Arab lebih mulia dari Arab. Karena apa? Kulluhum li Adam, semuanya adalah anak Adam, wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tapi. Dari apa Bapak Ibu? Tanah apa tapi? Kok diem aja loh, belum sarapan. Yeah. Begitu. Jadi yang dilihat itu adalah agama. Panjenengan Bapak Ibu yang mau mantu, yeah. Yang mau mantu sebelum menerima lamaran itu dilihat laki-lakinya ya apa. Lihatlah laki-lakinya seperti apa. Ojo terima-terima wae. Mentang-mentang datang pakai mobil langsung diterima padahal mobil retalan. Gaya tok memang kadang-kadang orang itu, ya. Jadi pas awal-awal wae ngetokno bagus-bagusnya sampai mohon maaf tai kucing pun rasa coklat gitu. Nah, tapi pas sudah ketahuan walah dibaiki ini gitu. Jadi masalah pernikahan ini masalah dunia akhirat Bapak Ibu, masalah surga dan neraka. Harus super-super dalam menerima mantu. Dan para wanita itu hati-hati, ojo angger seneng ngono wae. Zaman sekarang ini ya Allah, naudzubillah ya, semoga Allah melindungi kita semua. Banyak laki-laki yang sudah tidak perawan, banyak perempuan yang sudah tidak perjaka, gitu ya. Iya, ya samalah padha wae. Iya, jadi intinya harus hati-hati, Pak. Pergaulan rusak zaman ini. Makanya kalau mau mencari laki-laki, mencari perempuan yang baik, ya yang agamanya baik, seperti itu. Belum tentu orang yang jilbabnya panjang berarti baik juga, belum tentu. Dia bukannya, karena kadang-kadang penampilan kan. Dan sekarang ketika semua itu modenya memang baju panjang, bukan setiap yang jilbab panjang berarti baik. Mohon maaf. Sekian saja cerita wis. Ya, timbangan ingku. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, intinya begini Bapak Ibu, dalam hadis kan jelas ada seorang wanita pelacur diampuni Allah Ta'ala, ada seorang wanita solihah tapi masuk neraka. Ada apa enggak hadisnya? Ada. Jadi ada seorang wanita itu dibilangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sholat, sangat banyak sedekah, sangat banyak puasa. Cuma satu, lisannya itu senantiasa menyakiti tetangga. Kata Nabi, hiya finnar, dia dalam neraka. Sebaliknya ada wanita pelacur, tapi kemudian gara-gara minum anjing, minum apa? Minum anjing. Anjing bisa diminum, Pak. Gara-gara memberi minum anjing, Allah mengampuni dia karena masalah hati. Memang penampilan lahir itu bagus ya, jilbab panjang masya Allah bagus ya, dan itu sebagai tanda-tanda kesolihan. Tetapi belum tentu kalau seperti itu maka dalamnya juga seperti itu. Dan belum tentu wanita yang enggak berjilbab maka hatinya rusak, enggak, belum tentu juga. Karena hadis ini kan jelas menunjukkan seperti itu kepada kita. Insya Allah demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wala yasihu li ahadin an yunkiha mauliyatahu rafidiyan. Perhatikan Bapak Ibu, tidak sah bagi siapapun menikahkan putrinya dengan laki-laki rafidah, Syiah. Jangan tahu tanya orang itu Syiah atau Ahlus Sunnah, lah enggak tahu kan? Makanya harus satu bulan didelok dhisik siapa pergaulannya, gimana, gimana agamanya. Jangan diterima-terima wae. Anggapannya karena dia mencintai Ahlul Bait langsung diterima, tiba-tiba anaknya digawe Syiah, nanti kemudian Aisyah dikafirno, Abu Bakar dikafirno, dok remak tak iya. Seperti itu. Ya, jadi tidak sah bagi siapapun menikahkan putrinya dengan laki-laki rafidah Syiah. Walaman yatruku sholat, juga tidak sah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sholat. Wa mata zawajuhu ala annahu sunniyun yusolli. Ya, ketika seorang wali sudah menikahkan putrinya ya dengan seorang laki-laki yang ngakunya itu ahlu sunnah, ngakunya mengerjakan sholat, tapi kemudian kok setelah menikah bana khilafuhu, terbukti kebalikannya, fa innahum yafsakhuna nikahahu, maka mereka wajib membatalkan pernikahannya, fasakh, fasah. Anehnya sekarang Bapak Ibu nggih, nyuwun sewu, ini fakta di masyarakat kita, wanita sabar dipukuli suaminya, sabar suaminya dubitik, sabar suaminya tidak sholat, ya kan? Sabar suaminya nang dukun. Tapi ketika ada suami yang menikah lagi tidak sabar, itu loh cek aneh gitu kan? Ya apa enggak? Enggak ya? Enggak lah insya Allah ya. Ya, jadi yang dilihat itu agama Bapak Ibu, yang dilihat itu agama, yang dilihat itu agama, yang diutamakan itu syariat. Jangan ngikuti emosi, jangan ngikuti keenaan hidup gitu kan. Kalau jelas-jelas menyalahi syariat, ya wis, syariat yang diutamakan. Ini tentang masalah kafaah atau kufuh. Habis ini kita pindah ke babul khiyar. Khiyar itu memilih. ya, memilih dalam pernikahan, bukan khiyar dalam jual beli, tapi memilih dalam pernikahan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Tapi enggak ada kayaknya nggih. Enggak ada, alhamdulillah. Sekarang khiyar. Wal khiyaru huwa talabu khairil amraini min ibqa'in nikahi aw fasqihi. Khiyar adalah meminta mana yang terbaik dari dua perkara. Jadi yang namanya khiyar itu memilih mana yang terbaik dari dua perkara, apakah melanjutkan pernikahan atau memutus pernikahan. Itu khiyar namanya. Jadi mencari mana yang terbaik, apakah nikahnya dilanjutkan ataukah nikahnya diputus akadnya. Yang namanya akad nikah, Bapak Ibu, termasuk akad yang lazim. Ya, akad yang lazim yang tidak ada khiyar maupun rujuk gitu. Makanya mumpung kurung nang dicari mana yang paling baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara yang seriusnya serius dan candanya juga serius, yaitu an-nikah, nikah, wat-tolak, apa at-tolak, talak, war-roja'ah, dan rujuk, seperti itu. Ya, jadi khiyar ini tadi adalah memilih mana yang terbaik dari dua perkara, antara melanjutkan nikah atau membatalkannya. Ya, biar tidak lama-lama, langsung kita masuk hadisnya biar tambah jelas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, khuyirat bariratu ala zawjiha khina ataqat. Bariroh, nama seorang wanita, khuyirat disuruh milih, ala zawjiha atas suaminya, khina ataqat, ketika dia merdeka. Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Wali muslimin anha, dan dalam riwayat muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna zaujaha kana abdan, bahwa suami Barirah ini adalah seorang budak. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Barirah ini budak wanita, suaminya juga budak laki-laki namanya Muhyidd. Gitu loh, namanya Muhyidd. Kemudian Barirah ini dimerdekakan, sementara Muhyidd tidak. Barirah dibeli Aisyah, dimerdekakan. Muhyidd ini milik orang lain. Nah, kan suami istri. Karena sekarang Barirah sudah merdeka, sementara suaminya masih budak, disuruh milih Barirah antara melanjutkan pernikahan atau enggak. Rupanya Barirah memilih tidak lanjut, seperti itu. Nggih. Jadi yang namanya budak, ya alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang merdeka, gitu kan. Jadi yang namanya budak ini secara makna itu ada kekurangan Bapak Ibu. Dia pekerjaannya, perbuatannya, tindak tanduknya itu dimiliki majikannya, gitu loh. Jadi dia itu serta hartanya milik majikannya. Ketika dia merdeka, baru dia mendapatkan kesempurnaan. Maka dia menjadi orang merdeka, yang harta pekerjaannya menjadi milik dia sendiri, ya, bukan dimiliki majikannya, dan dia juga bebas melakukan apapun, tidak ada yang nyetir, gitu loh. Nah, itulah yang terjadi pada Muhyidd dan Barirah. Ketika seorang wanita yang budak, dia merdeka, dan suaminya adalah budak, tentunya wanita ini menjadi lebih mulia dari suaminya. Nah, ketika yang satu budak dan yang satu wanita merdeka, maka di sini tidak sekufuk. Tidak sekufuk, tapi kalau dilanjut ya sah gitu loh. Cuma tidak sekufuk. Sama seperti tadi yang suami SD, yang istri lulusan S3 misalnya. Nah, pada saat seperti itu boleh memilih antara melanjutkan pernikahan atau memutus pernikahan. Jadi Barirah ini budaknya Aisyah. Dia bersuamikan laki-laki namanya Mughits. Kemudian Aisyah memerdekakan Barirah. Nah, maka setelah Barirah merdeka, Aisyah memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepada siapa? Barirah, mau melanjutkan sebagai istrinya Mughits atau Fasakh. Rupanya Barirah memilih Fasakh, begitu Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa anil Dhahak ibn Fairuz ad-Dailami, dari Dhahak bin Fairuz ad-Dailami, dari ayahnya radhiyallahu anhu berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aslamtu, saya masuk Islam, wa tahti ukhtan, sementara pas masuk Islam ini istri saya itu dua wanita bersaudara. Jadi kakak adik dinikahi dua-duanya gitu loh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talliq ayyatahuma syi'ta." Silakan ceraikan wanita mana yang kamu kehendaki. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mencela atau enggak mencela poligaminya, enggak. Tapi yang enggak boleh itu ketika dua kakak bersaudara sama-sama hidup digabung jadi istri, itu yang enggak boleh. Kalau misalkan ini perempuan dengan perempuan yang lain, pokoknya bukan bersaudara enggak menjadi masalah, bukan bibinya enggak menjadi masalah. Nah, karena ini sama-sama dua saudara, adik kakak, maka tidak boleh. Ini adik kakak mbes ndiponaan ya kan. Ndiponaan pada-pada dulur ya lah gitu loh. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talliq ayyatahuma syi'ta." Silakan engkau menceraikan wanita mana yang kamu kehendaki. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arba'ah ya, Ashabus Sunan Al-Arba'ah kecuali An-Nasa'i, disahihkan Ibnu Hibban, Daruqutni dan Baihaqi. Hadis ini hasan, Bapak Ibu. Hasan itu berarti bisa dipakai apa enggak? Kalau dhaif enggak bisa. Jadi bisa dipakai. Nah, Fairuz Ad-Dailami ini orang Yaman. Ya, Fairuz Ad-Dailami ini orang Yaman, Bapak Ibu. Masuk Islam, ketika masuk Islam punya berapa istri? Dalam? Dua istri. Boleh enggak laki-laki punya dua istri, Bapak Ibu? Boleh. Tapi jenengan punya berapa? Ibu-ibu laki-laki boleh tak punya dua istri? Dalam? Yang benar. Katanya boleh loh Bapak Ibu nggih. Sudah bukti itu Allah yang menyaksikan. Monggo. Kada sing wani. Iya. Jadi Fairuz Ad-Dailami ini masuk Islam dan dia memiliki dua orang istri. Cuman dua orang istrinya ini kakak adik ya, saudara kan, kandung maksudnya. Itu yang enggak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Fairuz ini untuk memilih salah satunya. Silakan dipilih, kakaknya yang diceraikan atau adiknya. Kenapa? Karena Islam itu melarang menggabungkan di antara dua wanita bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan kalian enggak boleh menggabungkan antara dua saudara kandung kecuali yang lalu-lalu. Maksudnya kecuali pada masa jahiliyah. Kalau pas Islam ya enggak boleh. Ketika Islam datang maka enggak boleh. Kata Ibn Rushd, ittafaqal muslimun, kaum muslimin sepakat, ala an la yujma', bahwa tidak boleh digabungkan, bainal ukhtaini, di antara dua saudara, bi'aqdi nikahin, dengan akad nikah. Jadi kaum muslimin sepakat, dua saudara itu tidak boleh digabungkan dalam satu akad nikah. Baik persaudaraannya itu persaudaraan nasab atau persaudaraan rodo, karena rodo itu sama dengan nasab. Mungkin bukan saudara kandung, tetapi wanita lain, cuma wanita lain ini disusui ibunya, gitu loh. Anaknya tonggoe, cuman pas tonggoe tidak ada ke pasar, tidak mulai-mulai misalkan tiap hari, akhirnya daripada nangis tak susonane gitu. Meskipun anaknya tetangga, tapi karena disusui ibunya, maka jadi saudara rodo. Dan yang namanya rodo itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Ya, yang namanya rodo mengharamkan apa yang diharamkan nasab. Jadi kalau ini saudara bukan kandung, tapi saudara rodo digabungkan, boleh enggak? Halo? Boleh enggak? Enggak boleh. Baik keduanya merdeka ataupun keduanya budak, itu Islam mengharamkan. Kalau memang mau nambah lagi, cari yang lain yang bukan saudaranya. Boleh enggak ibu-ibu? Dalam? Yang membolehkan angkat tangan? Satu dok. Wah, berarti yang beriman satu dok ini. Iya. Nah, kata Imam As-Suyuti disamakan dengan menggabung dua saudara ini adalah ketika seorang suami menggabung antara wanita dengan bibinya. Baik bibi saudara ayah atau bibi saudara ibu, tidak boleh. Ya. Kalau yang menggabungkan antara dua saudara ini, itu dalilnya adalah Al-Quran. Tetapi yang menggabungkan antara istri dengan bibinya, baik dari jalur ibu maupun ayah, adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa laki-laki jika mentalak istrinya satu kali talak yang dia masih bisa rujuk. Kalau suami mentalak istri berarti masa iddahnya berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. Dalam? Tiga bulan, tiga matahari. Tiga kali suci, ya, tiga kali suci. Nah, berarti meskipun dia sudah menceraikan si istrinya, tapi dalam masa iddah yang dia masih boleh rujuk, itu dia tidak boleh melamar saudaranya, tidak boleh melamar adiknya, gitu loh. Ya. Tetapi kalau misalkan yang kakaknya tadi sudah diceraikan, masa iddahnya habis, terus ganti ngelamar adiknya, enggak menjadi masalah. Gitu. Islam belum membolehkan. Gitu kok kadang orang cek benci nih ambil adik jadi musuhan akhirnya gitu. Kan enggak menjadi masalah, Islam membolehkan gitu kan. Jadi yang dilihat itu syariat Bapak Ibu, jangan mengedepankan emosi, jangan mengedepankan akal. Jadi yang dilihat itu Islamnya, syariatnya. Seorang muslim itu mengutamakan syariat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ato'na. Jadi seorang muslim itu ketika Allah dan Rasulnya memutuskan demikian, langsung sami'na wa ato'na, kami mendengar, kami taat. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan orang-orang kafir, baik dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, maupun yang lainnya, ketika mereka masuk Islam, berarti pernikahannya adalah pernikahan yang sah. Ada orang kafir, Kristen, dua-duanya menikah, terus masuk Islam. Apakah berarti ketika Islam nikah lagi? Tidak usah. Kecuali kalau dalam kekristenan tadi kumpul kebo, belum pernah menikah. Ada kan seperti itu? Nah kayak siapa? Pamannya Spiderman itu lah gitu, sekumpul kebo ya. Ya apa enggak? Itu sudah biasa kayak begitu itu. Nah kalau seperti ini terus masuk Islam ya harus nikah lagi. Tapi kalau misalkan agama lamanya, baik agama Ahlul Kitab ataupun yang lain, sudah menikah sesuai versi agamanya, terus masuk Islam, maka di sini Islam menganggap itu sebagai pernikahan yang sah. Tidak perlu ngulang nikah. Begitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, wanita itu tidak keluar dari kekuasaan laki-laki. Kok kekuasaan? Yang selain kekuasaan apa? Jadi wanita itu tidak boleh keluar dari apa? Kekuasaan ya. Ya kekuasaan lah. Karena yang melindungi, yang ngasih nafkah dan lain sebagainya kan laki-laki kan. Itu berarti wanita itu tidak boleh keluar dari lingkaran ini ya, kecuali dengan satu talak. Misalnya ditalak satu, kemudian masa iddahnya habis, itu dia baru boleh keluar karena sudah bukan suami istri lagi. Tapi kalau misalkan sudah ditalak dan masih masa iddah, itu si wanita masih berhak nurut taat kepada suami selama tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wanita masih statusnya sebagai istri yang sah dari seorang suami, kemudian dijemuk tidak mau, diajak berhubungan tidak mau, berarti wanita ini sudah melakukan nusyuz, yang dengan perbuatannya itu dia dilaknat terus sama malaikat, dan andaikan dia sholat, sholatnya enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu ya, saya katakan ini, andaikan sak marah-marahnya jenengan kepada suami, selama jenengan statusnya masih istri yang sah, jangan pernah bangkang kepada suami. Itu neraka ibu. Itu neraka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan kepada seorang wanita, lihatlah kamu itu punya suami enggak? Punya suami katanya. Perhatikan suamimu karena suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Insya Allah begitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Gak ada nggih, kita lanjutkan. Rapun nunggu wong katakok-takok nggih. Dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, anna Ghailan bin Salamah ta'aslama, bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam. Walahu asyru niswatin, dan dia itu memiliki 10 istri. Berapa istrinya Bapak Ibu? 10. Berapa bapak istrinya? 10. Boleh enggak istri 10? Berarti Islam dengan 4 istri itu menambah mengurangi. Hah? Apa? Mengurangi. Tapi ono sing tambah dikurangi meneh. Ya. Anna Ghailan, bahwa Ghailan bin Salamah aslama masuk Islam, walahu asyru niswatin, dan dia memiliki 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, maka 10 istri ini ikut masuk Islam bersama Ghailan gitu. Fa'amarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah Ghailan an yatakhayyara minhunna arba'an, untuk memilih dari mereka empat wanita saja. Ibu-ibu boleh enggak menikah suaminya dengan empat wanita? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak. Dicarikan enggak suaminya? Boleh, tapi enggak bojoku, perbawahi. Nggih. Hadisnya sahih Bapak Ibu, nggih, hadisnya sahih. Jadi kita ini berbicara tentang syariat. Ya memang kadang-kadang wanita itu susah ya, emosi cemburu. Tapi ingat yang diutamakan seorang wanita mukmin itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang tadi saya katakan, suaminya ndak sholat, sabar. Suaminya nang dukun, sabar. Suaminya judi, ya, sabar. Suaminya ngeplaan, sabar. Suaminya enggak ngasih nafkah, sabar. Tapi ketika suaminya nikah lagi dengan pernikahan yang sah, langsung gugat cerai, itu setan namanya. Nggih. Itu jangan dilakukan. Mestinya panjenengan ketika tahu suaminya ndak sholat, ketika tahu suaminya nang dukun, nang gugat cerai, itu syar'i itu. Gitu loh. Nah, jangan sebaliknya. Hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa batasan paling banyak yang diperbolehkan bagi laki-laki merdeka muslim untuk menikah adalah 4. Jadi Islam mengatakan demikian, ini jelas hadisnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa batasan akhir yang laki-laki boleh menikah dengan seorang wanita muslimah adalah 4 orang istri. Allah Ta'ala berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, nikailah. Ma tabalakum minan nisa, wanita-wanita yang baik bagi kalian, 2, 3, 4. Nah, fa in khiftum, nek kon pengecut, fa wahda situk wae. Nggih. Begitu. Berarti hadis ini ayat ini mengatakan bahwa apa? Lebih dari 4 hukumnya haram. Kemudian pelajaran berikutnya, kalau seseorang masuk Islam dan dia memiliki lebih dari 4 orang istri, maka yang wajib apa? Memilih 4 orang istri saja, sisanya diceraikan. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan orang-orang kafir dalam Islam itu dianggap sah. Ya, dianggap sah, sehingga ketika dia masuk Islam tidak perlu nikah ulang. Ini kalau menikahnya itu ketika kafir dulu, gitu kan? Kalau misalnya baru mau menikah, tiba-tiba wanitanya masuk Islam, baru mau menikah. Nah, tiba-tiba wanitanya masuk Islam, maka di sini kalau menikah terus tetap itu maka batal nikahnya. Maka nikahnya batal. Jadi di sini ini yang dianggap sah itu ketika dulu sama-sama kafir terus masuk Islam. Tapi ketika mau menikah, terus misalkan besok menikah, sekarang yang wanita masuk Islam, terus dilanjut nikahnya besok, itu berarti nikahnya tidak sah. Karena tidak boleh wanita menikah dengan orang kafir, begitu. Nggih, enggak ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Monggo silakan ya, ada yang ditanyakan. Jelas semua Bapak Ibu? Monggo, mau bertanya kok malu-malu atau memang enggak ada yang ditanyakan? Saking jelasnya atau saking enggak jelasnya? Ini saya menjelaskan ini kecepatan atau kelambatan? Cukup nggih. Enggak terlalu lambat, enggak terlalu cepat, enggak. Khawatir itu saya mungkin kecepatan sehingga enggak ketangkep sama sekali gitu. Jelas Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab." Raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan ibnatahu putrinya. Siapa putrinya? Zainab. Ala Abil As ibni Rabi, putrinya Nabi yang bernama Zainab ini dikembalikan kepada suaminya yaitu Abul As bin Rabi ba'da sitti sinina bin nikahil awal, setelah 6 tahun dengan nikah yang pertama, walam yuhdith nikahan, tanpa membuat akad nikah baru. Mestinya kan sudah habis masa iddahnya kan 6 tahun ya kan, tapi karena si Zainab ini tidak pernah melakukan pernikahan dengan laki-laki manapun, maka dikembalikan lagi tanpa ada pernikahan baru ya. Jadi mereka ini pada masa kafir menikah sudah, Zainab putrinya Nabi dengan Abul As bin Rabi. Cuman ketika Zainab masuk Islam, Abul As ini enggak Islam-Islam. Abul As ini enggak Islam-Islam. Keduanya saling mencintai. Gitu, saling mencintai. Malah pernah datang ke Madinah juga nyambangi gitu. Kata Nabi, "Iku anake, iku bapake anak-anakmu. Tapi hati-hati jangan terjadi persentuhan sama sekali," gitu ya. Nah, baru setelah 6 tahun dia masuk Islam. Karena Zainab masih mencintai Abul As ini sehingga dia belum menikah dengan laki-laki manapun, akhirnya dikembalikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nikah baru, dengan langsung tanpa nikah baru. Hadisnya sahih. Kemudian dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As bin nikahin jadid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As dengan nikah baru. Hadis ini dhaif, tapi sebetulnya yang benar itu ini. Ya, yang benar itu ini, cuma dhaif. Nah, karena dhaif tapi ini yang dipakai karena kan sudah habis masa iddahnya, Pak. Ya, karena sudah habis masa iddahnya, makanya para ulama mengatakan sebab dia tidak menikah dengan laki-laki manapun, maka langsung dikembalikan lagi kepada suaminya tanpa nikah baru. Tapi sebetulnya yang benar itu yang diamalkan adalah hadis yang dhaif ini. Mestinya ketika balik setelah habis masa iddah ya harus nikah baru, karena habis masa iddahnya. Panjenengan punya istri, ditalak satu, ya, nggak dirujuk-rujuk, dan bentuk rujuk itu kan bisa perkataan, bisa perbuatan. Makanya status wanita yang ditalak satu ini kan sebelum habis masa iddah itu kan harus kumpul suami kan, karena masih milik suami. Jangan karena suami mentalak dijumok nggak mau, baik, nggak boleh. Itu masih milik suami. Justru suami jumo ente, mencium ente, ngajak hubungan itu berarti makna rujuk itu gitu loh. Makanya Islam masih untuk talak satu, talak dua itu harus kumpul di dalam rumah. BE menyesal, BE kok kemudian tertarik lagi, biar rujuk itu maksudnya begitu gitu. Nah, tapi kalau misalkan sampai sudah kumpul ini sampai 3 kali suci, 3 bulan. Tapi kalau ini ada wanita haid cuma 2 hari lah, gak sampai 3 bulan sih. Ada tak? Ibu-ibu ada yang haid 2 hari gitu? Ada tak ibu-ibu? Halo? Enggak ada. Ini hari cuma 2 hari enak suaminya loh. Ya, jadi kalau misalkan karena menurut mazhab Syafi'i haid yang paling rendah, apa yang paling pendek itu lahdoh. Lahdoh itu ya sebentar toh itu. Andai kan ada, berarti kan masa idahnya kan enggak sampai 3 bulan kan. Wallah alam sih, mesti 1 bulan sekali ya wanita haid itu ya. Mesti ya. Oh ya, berarti 3 bulan berarti. Ya. Jadi ketika sampai 3 bulan Bapak Ibu, kemudian kok enggak rujuk-rujuk, baru si wanita ini harus pindah rumah. Harus pindah rumah. Kalau misalkan sudah lama si wanita belum menikah, si suami juga belum menikah, terus kemudian Allah memberikan rasa cinta di antara keduanya, yo nikah lagi dengan pernikahan yang baru, dengan mahar yang baru, dengan wali dan 2 orang saksi. Seperti itu. Okay. Jadi yang sesuai dengan hukum mestinya adalah hadis Amr bin Syu'aib, hadis yang dhaif ini gitu. Nah, kita beralih ke hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aslamat imra'atun fatazawwajat. Ada seorang wanita masuk Islam, habis masuk Islam langsung menikah. Ya. Maksudnya menikah dengan laki-laki lain habis masuk Islam. Faja'a zawjuha, maka suami yang pertama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, inni kuntu aslamtu. Saya loh sudah masuk Islam gitu. Wa alimat bi islami, dan dia tahu nih saya masuk Islam. Kok bisa-bisanya nikah lagi gitu kan? Nah, fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zaujial akhar, langsung wanita ini diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suami keduanya, waraddaha ila zaujial awwal, dan dikembalikan kepada suami pertamanya. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita membahas 3 hadis ini. Jadi Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan putri Nabi yang paling tua. Merupakan putri Nabi yang paling tua. Dan dia dulu menikah dengan laki-laki siapa namanya? Siapa namanya? Halo? Halo? Menikah dengan siapa Zainab ini? Iya, dengan Abdul As bin Rabi. Kemudian Zainab masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah sebelum suaminya masuk Islam, sebelum suaminya hijrah. Ketika suaminya masuk Islam dan berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab ini kepada Abdul As bin Rabi tanpa pernikahan yang baru. Para ulama sepakat annahu in aslama ahadu zaujain, jika salah satu suami istri masuk Islam, ghairul kitabiyaini, yang selain ahlul kitab, ya, jika orang beragama selain ahlul kitab gitu, kemudian salah satu masuk Islam, qabla dukhul, sebelum berhubungan suami istri, maka nikahnya batal. Dan kalau wanita ahlul kitab masuk Islam dan suaminya adalah laki-laki kafir tetapi bukan ahlul kitab, maka nikahnya itu putus atau pasa bahasa kita. Ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, alladzi haqqaqahu dalil, yang ditegaskan oleh dalil, annahu idza aslama ahaduz zaujain, jika salah satu suami istri masuk Islam, wa ta'akhkhara islamul akhar, dan yang lain Islamnya masih tertunda, jadi belum masuk Islam. Fa in aslamal mutakhallifu fil iddah fahuma ala nikahihima. Fa in aslamal mutakhallifu fil iddah, ketika suaminya masuk Islam dan si wanita ini masih dalam masa iddah, fahuma ala nikahihima, maka tetap mereka berdua dalam pernikahan itu. Faham gak? Halo? Dalam? Gak. Ya, jadi saya ulangi, langsung saya bacakan artinya, enggak pakai Arabnya. Yang ditegaskan oleh dalil, jika salah satu suami istri masuk Islam, seperti tadi putrinya Nabi Zainab masuk Islam kan, wa ta'akhkhara islamul akhar, tapi suaminya enggak Islam-Islam. Andaikan suaminya ini masuk Islam, ketika istrinya dalam masa haid, maka keduanya tetap suami istri. Gitu loh, enggak pakai nikah baru. Tetapi kalau masa iddah istrinya sudah habis, dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Jika belum menikah, kemudian suaminya masuk Islam, maka di sini langsung dikembalikan tanpa nikah baru. Sebagaimana yang terjadi pada hadis yang tadi kita baca, yaitu hadisnya Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikembalikan kepada suaminya yang bernama Abul As bin Rabi, padahal itu terjadi setelah 6 tahun. Sekarang babul uyubi fin nikah, bab aib di dalam pernikahan. Mungkin sebelum kita masuk di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu monggo silakan. Monggo, Pak. Gimana? Apa yang terjadi pada saat itu yang itu tidak dikatakan pada saat itu keputusan apa? Ada pertanyaan fakta yang terjadi pada putrinya Nabi Zainab binti Rasulullah itu yang tidak dinikahkan ulang itu, apakah ini khusus pada Zainab atau tidak? Tidak khusus. Makanya kan tadi kata Syekh siapa? Abdurrahman As-Sa'di, kalau misalnya si wanita itu habis masa iddahnya, dia kan boleh menikah dengan laki-laki lain. Dan laki-laki yang tertunda Islamnya ini ya sudah bukan suami lagi begitu. Tapi kalau masih belum menikah terus suaminya masuk Islam, itu langsung dikembalikan, boleh tanpa ada pernikahan baru. Jadi ini umum untuk siapapun, bukan hanya Zainab sama Abul As bin Rabi. Insyaallah begitu. Tapi kalau misalnya tadi menikah, jadi masuk Islam, menikah meskipun sudah habis masa iddahnya dan suaminya muslim, kan kemudian dia dikembalikan sama Nabi kepada suami pertamanya kan, karena sama-sama muslim. Kalau misalnya kafir ya enggak gitu. Nggih, wallahu taala a'lam. Ini kita melanjutkan tentang aib dalam pernikahan. Jadi yang dimaksud dengan aib ini, Bapak Ibu, ada dua macam. Yang pertama, aib yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya, aib yang berkaitan dengan hubungan suami istri, yang mana aib itu menghalangi nikmatnya hubungan suami istri. Seperti mohon maaf, kal jabbi. Jabbi itu kalau laki-laki sangat pendek alatnya. Wal unnah itu tidak bisa berdiri, ya. Wal khisa itu dikebiri, ya. Ini kalau pada laki-laki. Sementara kalau pada perempuan itu mohon maaf enggak tahu kalau disebutkan wal qaron. Qaron itu kayak tanduk, jadi ada tanduknya pada alat vital wanita. Warrotak atau ada dagingnya. Nah, ini adalah aib. Ya, karena menghalangi terjadinya hubungan suami istri. Sementara aib yang kedua itu aib tetapi tidak menghalangi hubungan suami istri, tetapi penyakit-penyakit yang munafirah itu menakutkan, membuat orang itu lari, sehingga untuk melanjutkan hubungan suami istri ini itu susah gitu loh, kecuali kondisinya darurat seperti gila. Ya, kan penyakit itu, gila atau mungkin baros. Baros itu apa? Apa baros, ada yang tahu? Yang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal juda wal julud wa min sayyil asqam. Baros itu semacam kayak lepra. Ya. Dan penyakit-penyakit lain yang menular, AIDS, apalagi corona nular corona ya. Jadi ini dua aib Bapak Ibu. Aib pertama yang menghalangi hubungan suami istri. Aib kedua itu tidak menghalangi hubungan suami istri, tapi penyakit ini penyakit yang menakutkan begitu. Jadi untuk aib-aib ini ada yang khusus pada laki-laki, ada yang khusus pada perempuan, dan ada yang perempuan maupun laki-laki sama-sama memilikinya. Untuk yang pertama yang khusus bagi laki-laki tadi itu, mohon maaf, apa tadi? Pendek, ya, pendek alatnya. Kemudian tidak bisa berdiri atau dia bekas dikebiri begitu. Itu khusus laki-laki. Yang khusus perempuan adalah ada tanduknya atau ada dagingnya sehingga buntu, ya. Dan yang sama-sama ada baik pada laki-laki maupun perempuan adalah penyakit gila, lepra, ya, atau mungkin di sini sayalan, baul, kencing terus, ya, istihadhah terus misalnya. Ya, kalau perempuan istihadhah terus, kalau laki-laki pipis terus gitu kan. Nah, ini adalah aib-aib yang nanti insyaallah pembahasannya pada bulan depan. Insyaallah demikian Bapak Ibu, jazakumullahu khairan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya sangat banyak kesalahan yang tadi saya sampaikan, ya, ngapunten, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (Tuh)